malam yang sunyi, ku seorang diri memikirkan dirimu yang telah pergi, mengharapkan dirimu kembali lagi seperti yang dulu bersama diriku. Akan berubah, hatiku rindu berjumpa denganmu. Adakah segenggam harapan di dalam kehidupan? Mungkinkah, oh mungkin, bukan bahagia tanpa dirimu yang telah pergi. Mungkinkah, oh mungkin, aku kan bahagia tanpa dirimu di sisiku lagi. Oh kasih, akan berubah, hatiku rindu berjumpa denganmu. Adakah segenggam harapan di dalam kehidupan? Mungkinkah, oh mungkin, aku kan bahagia tanpa dirimu yang telah pergi. Mungkinkah, oh mungkin, ku kan bahagia